Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Nikmat yang begitu mahal, yang begitu mewah agar kita khususnya ibu-ibu sekalian menjadi wanita yang semakin baik, semakin bertakwa, semakin salehah. Karena langsung dikasih resep oleh para ulama. Langsung dikasih resep oleh pakar-pakarnya langsung. Bukan kata si A, bukan kata si B, dan resep itu diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu itu kebutuhan, ilmu itu kita lebih butuhkan dibanding makan dan minum. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan untuk jadi wanita salihah, untuk jadi istri yang baik, untuk jadi ibu yang mendidik, untuk jadi mantu yang diandalkan, dan untuk jadi pribadi yang taat, hamba, yang nurut, itu semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Gak bisa ngasal. Kalau hanya dengan logika dan hanya dengan pengalaman, Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengutus para nabi dan rasul. Allah enggak akan turunkan kitab suci. Ini menunjukkan bahwa kalau ibu-ibu ingin jadi baik, jadi saleha, jadi taat kepada Allah lalu taat kepada suami, ini kita butuh ilmu. Dan salah satu buku yang sangat menarik adalah karya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib. Dan buku ini sangat menarik, bahkan salah satu yang terbaik di bidangnya. Dan langsung disampaikan oleh nama besar. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah khususnya ibu-ibu sekalian, pintu menuju Allah itu banyak. Pintu menuju Allah itu banyak. Ada pintu puasa, ada pintu sholat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pintu yang paling dekat kalau kita ingin menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang paling dekat dengan kenyataan kita nih bukan wanita yang sempurna. Bukan wanita yang perfect, bukan wanita yang sudah dikondisikan dari kecil gitu loh. Tapi banyak di antara kita tuh yang hijrah beberapa waktu yang lalu, yang penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan, penuh dengan blunder-blunder gak jelas, penuh dengan kekeliruan, salah jalan pernah, lalu menghancurkan rumah tangga sendiri juga pernah sebagian kita, ribut-ribut gak jelas juga pernah, nyuekin anak sering. Nah, terus pertanyaannya, masih adakah pintu menuju Allah buat kita? Maka jawabannya ibu-ibu sekalian, jelas masih ada. Bahkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pintu yang terdekat khususnya untuk kita yang punya masalah seperti di atas gitu loh. Yang bukan pakar fikih, bukan pakar hadis, bukan jago ilmu yang dalam, terus juga masih dalam merintis, masih dalam menata hati, suka buat kesalahan, suka buat blunder gitu ya. Nah, apa sih pintu menuju Allahnya? Mari kita simak keterangan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyampaikan, wa aqrabu babin dakhala minhul 'abdu 'ala Allah ta'ala wal iflas. Fala yara li nafsihi halan wala maqaman wala sababan yata'allaqu bih wala wasilatan minhu yamunnu biha bal yadkhulu 'ala Allah min babil iftiqari sarf wal iflasin mahab dukhuna man qad kasara faqru wal maskanatu qalba. Yang artinya, jemaah sekalian, dan pintu yang paling dekat dengan Allah, pintu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dimasuki oleh seorang hamba menuju Allah, itu adalah pintu ikhlas. Jadi pintu ikhlas. Pintu apa? Mana tuh? Ah, itu. Pintu yang paling dekat dengan seorang hamba menemui Allah adalah pintu kebangkrutan. Nah, itu. Apa yang dimaksud pintu kebangkrutan, jamaah? Ini jangan salah paham. Maksud pintu kebangkrutan itu perasaan gak pantas, perasaan bukan wanita yang soleha, perasaan bahwa dirinya itu bukan wanita yang ideal. Jadi merasa bangkrut di sini tuh bukan bangkrut putus asa, bukan bangkrut putus asa. Tapi perasaan bangkrut di sini itu perasaan merasa nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Nah, itu poinnya tuh. Orang yang bangkrut kan gitu kan. Gimana bro? Aduh, gue udah bangkrut deh. Atau sis, gimana usaha kamu sis? Kayaknya gue bangkrut deh. Sekarang gue gak punya apa-apa. Nah, itu perasaan gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Itu ikhlas. Yaro li nafsihi halan, atau fala yaro li nafsihi halan wala maqaman wala sababan yata'allaqu bih. Dia tuh gak melihat bahwa dirinya tuh punya punya kondisi yang dibanggakan. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya. Wala maqaman, dan saya tuh nggak punya kedudukan, nggak punya bargain position. Dia nggak merasa dirinya punya bargain position, nggak punya. Dia merasa dirinya nggak punya posisi tawar. Wala sababan yata'allaqu bih, dan itu tadi dia nggak punya penawaran yang bisa dia andalkan, yang bisa dia kaitkan, bisa dia jagokan. Wala wasilatan minhu yamunnu biha, dan dia juga nggak punya fasilitas atau sarana yang dengannya dia bisa merasakan kenikmatan. Bal yadkhulu 'ala Allahi min babil iftiqari sarf. Namun ia masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu kebutuhan dan kebangkrutan. Dari pintu kebutuhan dan kebangkrutan, ia masuk dengan cara masuknya orang yang telah hancur sehancur-hancurnya, gak punya apa-apa lagi, gak punya apa-apa lagi. Dukhula man qad kasara al-faqru wal maskanatu qalbahu. Itu tadi, dia masuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi merasa butuhnya itu, merasa tidak punyanya, enggak punya apapun yang dibanggakan di hadapan Allah. Itu benar-benar menghancurkan segala egonya. Segala egonya. Jadi bukan hancur ini loh, bukan hancur jiwanya hancur terus gila atau putus asa, bukan, tapi menghancurkan egonya. Hatta wasalat tilkal kasra ila suwaidaihi fansada. Jadi hingga sampailah kesulitan itu, atau bukan kesulitan ya, perasaan itu lebih tepatnya, sampai pada titik benar-benar membuat dia tuh gak punya itu tadi, keangkuhan, kesombongan, gak punya posisi tawar sama sekali. Dan ini mencakup seluruh aspek. Jadi gak mengatakan tenang aja, aku mungkin lemah di sisi ini, tapi aku tuh aku yakin jago di sisi lain. Tenang kok, kita masih punya bergen kok, dari pintu ini aja kita masuk. Enggak, itu enggak punya sama sekali. Itu enggak punya sama sekali. Wa syahida daruratuhu, atau wa syahida daruratahu ila rabbih. Wa syahida daruratahu ila rabbih. Dia benar-benar menyaksikan bahwa dirinya itu sangat butuh kepada Allah. Wa kamala faqatihi wa faqrihi ilaih. Dan dia benar-benar memerlukan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna fi kulli dharra min dharratihi dhahir wal batina faqah tam. Dan semua bagian dari dirinya, dari yang paling besar sampai partikel paling kecil, secara zahir dan batin, itu benar-benar butuh kepada Allah. Darurah kamilah ila rabbih. Kebutuhan yang sempurna kepada Allah. Wa annahu in takhalla anhu tarfa'in halak. Dan dia yakin kalau dia jauh saja dari Allah, kosong dari zikrullah, sekejap mata, bukan satu bulan, bukan satu pekan, bukan satu hari, tapi sekejap mata, maka dia akan hancur. Wa khasira khasaratan la tujbar. Dan dia akan rugi dengan kerugian yang tidak bisa ditambal. Ila an ya'uda. Kecuali dengan cara kita harus kembali kepada Allah, dan Allah meliputinya. hanya dengan rahmat-Nya. Itu poinnya, jemaah. Ini dalam banget loh. Ini dalam sekali. Jadi ternyata pintu terdekat dengan Allah itu pintu kebangkrutan dalam tanda kutip, pintu ikhlas. Ketika seseorang hamba benar-benar ngerasa gak punya apa-apa, gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, gak punya apa-apa yang bisa diangkat di hadapan Allah, dan hadirin yang Allah muliakan, ini bukan pasrah pasif. Jadi ini bukan pasif, ini bukan putus asa, ini bukan kehilangan gairah beramal soleh, ini bukan tentang orang yang gak punya semangat hidup karena merasa udah bangkrut. Enggak, bukan. Tapi ini tentang seorang hamba, seorang wanita yang hidupnya dia dedikasikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia beramal, dia beribadah, dia menjaga tauhidnya, dia jaga sholatnya, dia perbaiki amal ibadahnya, dia berusaha jadi istri yang jauh lebih baik, dia berusaha jadi hamba, dia berusaha jadi ibu. Ketika dia terjatuh, dia bangkit lagi. Lalu dia terjatuh, dia bangkit lagi. Ketika dia tersungkur, dia berdiri kembali. Tapi di waktu yang sama, dia melihat betapa lemahnya dia, betapa pelupanya dia. Dia melihat betapa seringnya dia melakukan khilaf. Dia melihat seringnya dia melakukan kesalahan. Walaupun dia sudah berusaha, berusaha. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dia sudah berusaha menjalankan At-Taghabun ayat 16 ini. Tapi yang namanya manusia, yang namanya wanita, Pak Ustaz, ada aja tuh Pak Ustaz, kata seorang ibu berkisah tentang dirinya. Mulai dari PMS, Ustaz, aduh kayaknya aku tuh susah banget kontrol diriku, ya marah sama suami lah, gak jelas lah. Belum lagi haid hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga, tambah berantakan tuh. Anak tuh bisa aku marahin, dan gak jelas juga kenapa aku marah. Belum lagi, Ustaz, kalau udah cemburu gitu, padahal suamiku juga baik-baik aja, belum bisa jaga diri. Tapi namanya juga wanita, kalau cemburu, aduh, sering banget gak terkontrol. Dan aku udah berusaha, aku bangkit lagi, perbaiki, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Begitu lupa, berusaha lagi. Aku buat memo, aku tulis di tabletku, Ustaz, aku ini. Ternyata besok lupa lagi, Ustaz. Aku udah doa sama Ya Allah, perbaikilah urusanku. Ya namanya juga penuh kekurangan, jatuh lagi. Maka maka pola ini membuat dia itu merasa gak punya hal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Gak punya hal untuk bisa dipamerkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Saking banyaknya dia tahu kesalahannya, saking banyaknya kekeliruan yang dia perbuat, dan dia lihat itu satu demi satu, dia muhasabah, dia introspeksi diri. Setiap dia ribut sama suaminya, dia mikir, kenapa ya aku bersikap gitu sama suamiku, padahal ya suamiku memang tidak sempurna, tapi aku sangat beruntung memiliki dia, dan itu karena egoku. Emang gak ada yang bisa aku banggakan di hadapan Allah. Ya udah deh, tahu diri aja. Yang penting jadi hamba yang Allah sayangi. Allah kan punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku tuh gak punya yang bisa dibanggakan, Pak Ustadz. Ya, aku berharap aku tuh dikasihani sama Allah. Kan Allah kan yang maha kasih, dikasihani. Jadi ya, semoga Allah kasihan sama aku. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pernah gak sih ngalam apa, merasa diri seperti itu di depan manusia? Udah deh, kita duduk, terserah dia mau dibicarakan apa, emang aku pantas lah, tolong kasihani aku lah. Nah, itu itu hadirin, itu semua ego tuh sudah patah dan hancur berkeping-keping. Yang awalnya sombong gitu ya, baru pertama kali hijrah tuh kayaknya, aduh gue tuh kan pertama kali hijrah masuk Islam, kayak kertas putih. Ya gak sih? Pernah ngerasa gitu gak sih? Ah, gue udah gak punya dosa lagi, aku tuh ini gitu. Ya pasti jalanin kok, kepleset lagi. Terus terjatuh sampai tuh sadar bahwa saya ini ternyata orang kotor. Orang kotor. Walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya berusaha berubah, saya ganti cara bicara saya. Saya berusaha menjadi lebih lembut, mulai perhatian sama anak-anak, tapi kok jatuh terus. Saya gak punya apa-apa. Memang gak punya apa-apa. Yang ada adalah kebutuhan kepada Allah. Butuh dimaafkan, butuh diampuni, butuh dikasihani, butuh disayangi. Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Kalian itu fakir di hadapan Allah. kalian bukan orang kaya di hadapan Allah. Kalian tuh gak punya apa-apa di hadapan Allah. Gak punya apa-apa. Apa yang mau dibanggain? Oh, salah lagi. Keliru lagi. Keceplosan lagi. Ngambek lagi. Marahin anak tanpa sebab lagi. Apa yang mau dibanggakan? Semakin belajar, semakin sadar diri ini banyak dosa. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian tuh fakir, gak punya apa-apa dan butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Bukan kita yang pantas dipuji, jamaah. Kita tuh harusnya merasa gak pantas jadi atau menyandang predikat soleha, taqiyah, bertakwa sama Allah. Enggak. Ini nih, hadirin. Ini kalau Allah gak kesian sama saya sini masuk neraka, Pak Ustaz. Kayaknya ke arah sana lah, Pak Ustaz. Kok gak ada yang bisa diandeli dari diri saya. Niat berubah salah lagi. Padahal udah niat tuh, Pak Ustaz, aku tuh pengen terima takdir ini. Kepancing lagi, Pak Ustaz. Tadi malam tuh aku udah tekad bulat, pokoknya aku harus terima takdir ini. Ya, belum sampai zuhur, Pak Ustaz, baru jam 8 pagi, kumat lagi tuh penyakitku. Penyakit kufur nikmat, Pak Ustaz. Aduh, udah deh. Mau ngandelin sholat juga, sholat berapa kali yang khusyuk, Pak Ustaz? Puasa juga seringkali hanya menahan lapar dan haus. Mau sedekah juga gak punya uang, Pak Ustaz. Pengen jadi penghafal Quran, gak hafal-hafal tuh, Pak Ustaz. Ngafalin lupa lagi, Pak Ustaz. Ketika nggak ada bakat, kayaknya agak berat ngafalin Quran, aku mau ikut kelas tahsin aja. Ya Allah, Pak Ustaz, itu huruf ain itu, Pak Ustaz, nggak bisa huruf ain. Belum lagi bedain sin sama sod gitu loh. Ya Allah, aku baru sadar separah itu ya diri saya, ya Pak Ustaz. Kenapa saya berkoar-koar dari dulu, petantang-petenteng? Oh, gak ada yang bisa dibanggakan. Semua salah udah. Jadi itu yang kata para ulama, wa anna fi kulli dharra min dharrati dhahiru batina faqa tamma. Itu dari sisiku yang paling besar, Pak Ustaz, sampai partikel paling kecil dalam diriku. Gak ada yang bisa dibanggain, Pak Ustaz, gitu. Cerdas juga enggak. Hafalan juga lemah. Bicara belepotan aku nih, Pak Ustaz. Kemarin teman sekantorku sebel sama aku, Pak Ustaz. Kenapa aku salah bicara? Aku tuh gak ada maksud, tapi ternyata itu kata-kataku tuh nyakitin. Aku pikir temanku yang baper, ternyata pulang ke rumah, Pak Ustaz, suamiku marah juga sama aku gara-gara aku salah bicara lagi. Ya Allah, salah aku ini, Pak Ustaz. tapi disuruh diam juga gak pinter diam. Paginya aku tuh sarapan sama suami, Pak Ustadz, diajak diskusi tentang sebuah masalah keluarga. Aku kan lagi sedih ya Pak Ustadz, gak pernah bisa bicara yang baik dan benar dan nenangin. Akhirnya aku takut salah, aku diem aja. Suamiku marah lagi Pak Ustadz. Kata suamiku, aku nih gak kasih masukan buat dia. Kalau minta uang belanja aja fasih, kira ada masalah diam seribu bahasa. Aduh Pak Ustadz, aku ini gak bisa gini lah. Tapi aku ini mau berubah Pak Ustadz. Rahmat Allah itu luas. Kata Allah, aku gak boleh putus asa. Aku tuh ingat kajian tentang surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah. Kalian tuh jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu ngampunin semua dosa. Ngampunin semua dosa. Selama kita bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa diampuni sama Allah. Semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun dan sangat berkasih sayang sama hamba-hanya. Jadi Pak Ustadz, aku tuh udah deh, aku udah semoga Allah kasihan sama aku lah Pak Ustadz. Gak ada yang bisa dibanggain lah. Gak ada yang bisa dibanggain. Doakanlah aku Pak Ustadz, aku bisa terus berusaha berjuang, walaupun ya aku tahu lah kualitas aku seperti apa. Makanya kalau suamiku tuh bilang, pokoknya saya gak mau terulang lagi kesalahan ini. Aduh, aku mau udah sedih aja lah Pak Ustadz, karena aku pikir hanya aku ulang lagi tuh kesalahan. Dan benar Pak Ustadz, terulang lagi. Ya karena aku tahu kemampuan aku. Aku ini bukan wanita yang sempurna. Makanya aku udah sedih aja kalau suamiku udah bilang, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Nah itu, aku gak mau lihat kesalahan ini lagi. Aduh, kayaknya gak punya apa-apa lah Pak Ustadz. Dan benar aku salah lagi. Udah suamiku baik banget lagi Pak Ustadz. Beliau maafin lagi. Beliau terima aku lagi. Semakin tambah bersalah aku ini Pak Ustadz. Itu. Nah ini jamaah, orang tuh kalau udah begini udah gak mau ribet-ribet hidupnya lah, gak mau rame-rame gitu lah. Udah gak tertarik ngajak berantem suami, gak tertarik ribut sama anak-anak gitu lah. Oh kok sama anak-anak ribut loh mbak gitu kan. Ini kan kita ribut sama anak kita tuh karena merasa sebagai seorang ibu itu masih punya yang dibanggakan. Masih merasa punya sesuatu yang dibangga dan dipamerkan. Kita ini ribut sama anak karena kita merasa kita sebagai ibu masih punya bergen. Coba kalau kita merasa, aduh emang aku gak becus jadi ibu. Ini kalau bukan Allah baik aja sama aku, kasih anak-anak yang soleh dan soleha, udah berantakan lah hidupku dan keluarga aku. Gak berani lah. Itu hadirin. Ada seorang ayah dan ada seorang ibu beda kasus tadi, Rek. Itu kepergok selingkuh sama anak-anaknya. Ada kasus ayahnya kepergok. Ada kasus yang lain, ibunya kepergok selingkuh. Itu semenjak itu, hadirin, ayah dan ibu itu gak berani arogan sama anak-anak. Gak arogan, diam aja gitu. Kenapa? Karena merasa udah gak punya bergen lagi. Merasa udah gak ada hal yang bisa dibanggakan lagi sebagai orang tua. Akhirnya ya udah deh, yang awalnya apa bicara perfeksionis sama anak-anak, oh, arogan, marah-marah, diam aja, iya saya salah. Nah kira-kira bisa itu kan perasaan itu tuh, perasaan bangkrut itu loh. Namun jangan putus asa ibu-ibu, jangan putus asa. Ini bukan ruang untuk putus asa. Ini bukan tempatnya kehilangan harapan. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Syaitan yang memprovokasi kita untuk putus asa. Karena syaitan tahu kalau kita udah putus asa, berantakan hidup kita dan kita jadi ngawur, liar, gak jelas, dan semuanya hancur. Gitu hadirin. Oleh karena itu, milikilah perasaan tidak punya hal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Tumbuhkanlah perasaan tidak punya hal yang bisa diangkat-angkat di hadapan Allah. Dan insya Allah itu mudah jika Allah kasih taufik. Lalu kita punya waktu untuk muhasabah, punya waktu untuk bercermin, punya waktu untuk ngeliat aib sendiri. Ya jadi masalah kita sibuk ngeliatin orang, sibuk nyalain orang, sibuk nyalain suami. Padahal seringkali kita melakukan hal yang sama dengan suami. Kamu tuh egois loh mas. Ya sama, kita juga egois sebagai wanita. Apa bedanya? Jadi marilah kembali kepada Allah dengan pintu yang paling dekat. Pintu yang paling dekat. Dan pintu yang paling dekat itu ternyata bukan pintu tahajud baca 1-2-3 juz, bukan. Tapi pintu merasa diri tidak punya hal yang dibanggakan di hadapan Allah. Tapi justru lah itulah kekuatan. Itulah solusi. Itulah hakikat dari seorang hamba. Namanya juga hamba, ibu-ibu. Hamba itu tuh gak punya posisi tawar. Hamba itu gak punya kedudukan. Kalau punya kedudukan namanya bukan hamba tapi bos. Kalau punya kedudukan namanya bukan hamba tapi komisaris. Kalau punya kedudukan namanya bukan hamba tapi nyonya, madam, majikan. Nah itu hamba mah gak punya, hadirin. Semoga bermanfaat. semoga kita bisa kembali kepada lu dari pintu yang paling dekat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyak. Semoga Allah merahmati Alim bin Al-Qayyim, semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, seringkali diri ini merasakan sedih, gundah dan merasa bodoh, hina di hadapan Allah. Merasa seringkali terjatuh ke dalam kemaksiatan, taubat lalu terjatuh lagi dosa mendengarkan ghibah. Rasa sedih, gundah yang dialami apakah efek dari dosa Ustaz, atau ilmu yang didapat tidak bermanfaat? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Sedih dan gundah itu warning dan peringatan ada masalah dengan ilmu kita, dan pasti disebabkan karena dosa, itu udah pasti. Makanya hadirin, yang harus kita miliki adalah terapkan kajian kita. Merasa gak pantas di hadapan Allah, merasa gak punya hal yang dibanggakan, tapi bukan putus asa. Bangkit lagi, taubat lagi, salah bangkit lagi, berjuang terus demikian, terus demikian, terus demikian. Dan pola ini kalau kita jalankan dan kita bisa istiqomah, tentu saja kita sepakat ini tipis loh dengan gak punya perasaan ikhlas lalu putus asa, itu tipis memang. Dan itu memang upaya setan untuk menjatuhkan kita. Jadi ketika kita tersungkur, kita terjatuh, kan di hadapan kita tuh ada dua opsi jalan. Jalan pertama kita putus asa, merasa semua sudah sirna. Opsi yang kedua, bangkit lagi dan yakin Allah mengampuni segala dosa. Nah, pilih yang kedua, jangan putus asa. Selama ini pola kita seumur hidup, itulah pintu terdekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi syaratnya kita harus berusaha maksimal, totalitas tadi. Harus berusaha totalitas, bukan pasif dan mengandalkan yang penting Allah kasihan deh sama gua, tapi enggak berjuang, enggak belajar, enggak bersungguh-sungguh, enggak nuntut ilmu, enggak datang, enggak diamalin, enggak belajar Quran, ya itu bukan cara yang benar. Allah taala bisa, tapi harus bersungguh-sungguh secara totalitas. Allah taala alam. sekali pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim, seluruh muslimin dan muslimat saat ini, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim jamaah. Saat ini saya sedang menjalankan beberapa peran saya sebagai ibu, itu yang pertama, istri, pegawai, dan juga mahasiswi. Komplit sekali jamaah. Ibu, istri, pegawai, dan mahasiswi. Ini belum ditambah mantu, belum ditambah anak, keponakan. Masya Allah, hebat, masya Allah. Saat ini porsi peran saya yang sangat memakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya itu adalah sebagai mahasiswa yang saat ini sedang tugas akhir disertasi. Sering saya lebih mengutamakan tugas akhir saya dibanding dengan anak atau suami. Bahkan ibadah pun sering tidak konsentrasi. Anak-anak dan suami sering terabaikan. Khususnya belakangan ini Ustaz, saya sering merasa tidak tenang, tidak nafsu makan, dan tidak tidur nyenyak. Jantung berdebar dan tensi saya tinggi karena waktu saya sudah untuk menyelesaikan studi sudah semakin deadline. Mohon doanya Ustaz dan percaya atas kondisi saya. Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala bisawab. Perlu dievaluasi. Porsi peran saya yang sangat memakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya itu adalah sebagai mahasiswa, bukan hadirin, bukan sebagai mahasiswi atau mahasiswa. Peran yang paling memakan waktu, tenaga, pikiran, biaya itu adalah peran sebagai hamba Allah, itu bukan sebagai mahasiswi, sebagai hamba. Karena ketika kita menjadi hamba, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ti kulladhi haqqin haqqah, tunaikanlah semua pihak haknya masing-masing. Itu poinnya. Menyelesaikan kuliah kita penting, tapi memenuhi hak suami juga sangat penting. Nabi SAW berkata, fa'innahu jannatuki au naruk, suamimu itu surga atau nerakamu, hadirin. Coba kita renungkan. Memenuhi hak anak itu sangat penting. Anak itu kalau salah pendidikan, khususnya di masa kecil ya, itu kan gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Dan itu bukan hanya membuat kita repot 2, 3, 4, 5 tahun loh. Ini bisa membuat kita berantakan 15 tahun, 20 tahun, hadirin. Jangan diremehkan. Jadi kembali lagi kepada peran kita sebagai hamba. Lalu buat skala prioritas. Buat skala prioritas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, keluarga selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan rahmat kepada Al-Imam Ibnul Qayyim. Jangan lupa doakan beliau. Ustaz mohon doanya. Alhamdulillah setelah prasangka-prasangka saya selama ini, akhirnya suami saya mengaku kalau beliau sudah menikah lagi. Pada saat itu saya merasa lega, karena setidaknya tidak ada maksiat dalam keluarga kami. Karena selama ini saya gelisah, khawatir pemimpin di rumah kami banyak melakukan maksiat. Khawatir pada keberkahan rumah tangga kami. Masya Allah pola pikirnya nih. Semoga Allah jaga dan Allah berkahi. Namun ternyata Ustaz sebagai seorang wanita, saya merasa cemburu dan insecure setiap saya tahu suami saya sedang menemui istri satunya lagi. Walaupun suami saya terus menguatkan saya melalui perbuatan dan perkataan bahwa perasaan kepada saya tidak pernah berubah. Mohon doanya Ustaz agar saya dapat melalui ini agar tidak ada hasad atau dengki kepada istri yang satunya lagi. Doakan agar saya atau wanita-wanita lain yang sedang mengalami cobaan seperti saya dapat terus menguatkan diri dan tetap berbakti pada suami. Terima kasih Ustaz karena selama ini kajian-kajian Ustaz banyak menguatkan saya yang fakir ilmu. Semoga Allah terus menjaga Ustaz dan seluruh tim yang berjuang menegakkan agama ini. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, makasih banyak atas doanya dan husnul dzannya. Semoga Allah jaga kita semua walaupun kita ini masih jauh dari kalimat berjuang menegakkan agama ini. Kita hanya bisa kasih sedikit ilmu yang Allah amanati kepada kita. Dan agama ini tegak ada atau tidak ada kita jemaah. Agama ini tegak ada atau tidak ada kita. Tapi terima kasih atas husnul baik sangkanya, semoga Allah berikan pahala. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah, Allah kasih cara berpikir seperti ini, bahwa yang terpenting jangan sampai ada maksiat dalam keluarga kita. Karena ketaatan itu walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, pasti berkah. Pasti berkah. Dan pasti hasilnya akan baik. Kalau kita perjuangkan dan kita jalani dengan ikhlas. Sebaliknya maksiat walaupun sesuai dengan hawa nafsu kita, pasti hasilnya berantakan. Adapun wanita penanya merasa sebagai wanita tuh cemburu dan seterusnya, maka ini dialami oleh mayoritas wanita. Bahkan dialami oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa atau sebagian ulama itu menyamakan antara cemburu di dunia wanita dengan jihad di dunia laki-laki. Artinya memang berat gitu loh. Gak mudah. Namun yakinlah, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika kita merasa berat, yakinlah innallah wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Orang itu diuji sesuai dengan tingkat kualitas agamanya. Ini salah satu ujian terberat bagi wanita. Maka semoga ini tanda kebaikan buat wanita tersebut jika dia ikhlas dan sabar, apalagi ridho. Dan yakinlah bahwa ini indikasi agamanya baik. Dan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji. Dan ingatlah bahwa solusinya kembali kepada Allah. Doa agar Allah berikan porsi yang cukup. Jangan dikasih cemburu yang overdosis yang membuat kita tersiksa, apalagi kufur nikmat, apalagi gak terima dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Doa sama Allah. Lalu yang berikutnya, walaupun suami disuruh senantiasa mengungkapkan rasa sayangnya, tapi kita sebagai istri jangan mengandalkan itu. Yang membuat kita tenang sebagai istri sejatinya bukan ucapan manis suami bahwa perasaannya tidak pernah berubah, bukan itu. Tapi menguatkan kita adalah iman kita. Yang menguatkan kita adalah keyakinan kita. Yang menguatkan kita adalah cinta kita kepada Allah yang lebih dibanding cinta kita kepada suami. Agar hati kita tidak ta'aluk, terpaut kepada suami sebagaimana hati itu terpaut kepada Allah. Itu yang paling penting. Agar noda-noda syirik itu bersih dari hati kita, khususnya syirik mahabbah, syirik rasa cinta. Itu bahaya. Dan begini cara obatnya, diantaranya. Agar hawa nafsu kita tuh tidak dikasih makanan terus. Itu yang perlu kita camkan. Adapun bagaimana biar tidak ada hasad atau dengki? Di antara kiatnya kata para ulama, lagi-lagi doa. Doa sama Allah. Terus yang kedua, perbanyak ibadah. Lalu yang ketiga, dengki itu atau hasad itu dilawan. Dan diantaranya dengan cara berbuat baik sama beliau tersebut, madu kita tersebut. Dan yakinlah bahwa orang yang memulai kebaikan jauh lebih mulia daripada orang yang merespon kebaikan. Gak ada ceritanya orang tuh jatuh karena berbuat baik. Gak ada. Yang ada juga justru semakin mulia. Mulia di hadapan Allah, lalu mulia di hadapan manusia. Tapi syaitan gak mau kita mulia. Syaitan mau kita itu jatuh dan terhempas. Itu maksudnya. Jadi coba bangun. Dudukan lagi keluarga kita. Dan perlu kita ingat rumah tangga itu, apapun statusnya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, itu adalah bahtera yang isinya orang-orang yang ta'awun, yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, agar semua bisa sampai kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kata para ulama seperti Ibnul Qayyim, itu ta'awun alal birri wa taqwa. Itu konsep keluarga, saling tolong-menolong agar semua anggota keluarga on track dan sampai kepada Allah. Jadi bukan permusuhan, bukan menang-menangan, tetapi saling support agar bisa kembali kepada Allah. Lalu yang terakhir, kalau rasa hasad itu muncul, ingatlah seluruh materi kita. Bahwa kita ini hamba. Gak ada yang bisa kita banggakan. Gak ada yang bisa kita angkat. Ya udah nurut aja gitu. Nanti Allah akan sayangi kita dan Allah akan berikan kebaikan. Dan ingat, rasa cinta dalam suami kita kepada kita itu dikasih sama Allah, ibu-ibu. Dikasih sama Allah. Jadi kalau kita ingin suami kita tetap sayang sama kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Rasa cinta itu dikasih sama Allah. Makanya kan cinta itu misteri, kata orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sampai berfirman kan, innal ladzina amanu, dalam surat Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa cinta dan kasih sayang. Gitu. Jadi gak usah khawatir misalnya istri yang satunya lagi merebut hati suami kita. Enggak. Selama kita beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan rasa cinta. Itulah keyakinan yang harus dimiliki oleh kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.